Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi واستنى بسنته إلى يوم القيامة أما بعد الحمد لله bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di malam hari ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, nikmat rasa aman dan tenteram, dan semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan berkah kepada semua nikmat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan berkah kepada semua nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini mari kita bersama-sama mengkaji satu materi terkait dengan keutamaan puasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan puasa itu akan kita rasakan nanti pada hari kiamat. Tatkala manusia dalam keadaan begitu butuhnya dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, begitu butuhnya untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala manusia semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya dan semuanya digiring oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, di sanalah kita semuanya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, apakah itu amal baik maupun amal yang jelek. Dan tidak bisa seorang menyembunyikan kejelekannya, dan seorang pun akan berbangga dengan kebaikan yang pernah diamalkan di dunia. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bumi pada waktu itu sudah dirubah menjadi bumi yang lain. Bumi pada waktu itu bumi yang begitu datar, yang tidak ada lagi gunung-gunung, tidak ada ya jurang-jurang, tidak ada. Semuanya datar ya, dan terlihat semua manusia yang ada di pada masa tersebut. Tidak ada yang bisa bersembunyi pada waktu itu. Sehingga masing-masing akan merasakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menerima kitabnya dengan tangan kanannya akan masuk ke dalam surga. Mereka yang menerima catatannya dengan tangan kirinya, mereka akan masuk ke dalam neraka. Wa'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang Allah tampakkan dengan kemuliaan, dengan pahala-pahala yang mereka raih kalau mereka beramal di dunia. Di antaranya adalah orang-orang yang berwudu dengan wudu yang bagus, menyempurnakan wudunya, maka seluruh anggota wudu akan memancarkan cahaya yang terang, cahaya yang putih dan bersih. Dan itu merupakan tanda khusus atas umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana muka mereka akan bercahaya. Ya, kepala dan juga telinga mereka akan bercahaya, kedua tangan mereka, kedua kaki mereka itu akan bercahaya, dan itu kekhususan bagi umat ini dan tidak untuk umat yang lain, sehingga semua umat akan tahu itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata lebih dari tanda itu lagi, masih ada tanda yang begitu semerbak aroma mereka. Apa yang keluar dari mulut mereka adalah aroma yang sangat wangi, bahkan lebih wangi dari aroma minyak kasturi, lebih wangi daripada minyak misik. Mereka adalah orang-orang yang berpuasa. Mereka adalah ahli puasa. Sehingga pada waktu itu semua amal soleh, semua ketaatan Allah tampakkan pada mereka semuanya. Sehingga amal kebaikan kita, Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sia-sia. Allah akan tampakkan semuanya pada hari tersebut. Tatkala mendapatkan orang yang mati syahid, seluruh manusia akan tahu bahwa si fulan itu mati syahid. Di mana dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa adanya ketika wafat dalam keadaan syahid. Seorang yang mati syahid tidak dimandikan, tidak dikafani, dan dikuburkan apa adanya. Dan ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pun demikian keadaannya. Mereka bercucuran darah. Pakaian mereka pakaian yang berlumuran darah. Tapi ternyata darah tersebut wanginya seperti minyak kasturi. Ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang beramal saleh. Atas mereka yang bersungguh-sungguh tatkala di dunia beramal beribadah, semua akan ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berbangga dengan orang-orang yang sedang melaksanakan haji, yang menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka datang ke tanah suci dalam rangka melaksanakan haji. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala memanggil seluruh penduduk langit, berbangga kepada mereka semuanya yang sedang ada di Arafah, sedang ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaitu di padang Arafah. Mereka melaksanakan syiar-syiar haji dan Allah berbangga atas mereka semuanya. Lihatlah, hamba-hambaku datang dari penjuru dunia, mereka menjawab panggilanku. Itulah ucapan Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang sedang beramal soleh, sedang taat pada Allah Subhanahu wa taala bahkan di hadapan penduduk langit. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kemuliaan tersebut adalah orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang berpuasa, begitu aroma yang keluar dari mulutnya, aroma yang tidak segar, aroma yang tidak harum, tapi ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi daripada minyak kasturi. Tidak lain dan tidak bukan, itu semuanya adalah karena sesuatu tersebut tumbuh dan muncul dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita lihat, sesuatu mungkin yang kurang menyenangkan, kurang segar, kurang sedap dipandang, tapi ternyata itu adalah hasil dan akibat dari sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang dalam keadaan safar, sedang dalam keadaan bepergian jauh, pakaiannya kotor, rambutnya lusuh, ya, keadaannya pun tidak menyenangkan, mungkin aroma tubuh kurang segar. Tapi ternyata doa orang tersebut mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain karena ketaatan yang ada pada orang tersebut. Ketika seorang bepergian jauh, meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak-anak, meninggalkan ya tempat tinggalnya, kampung halamannya, meninggalkan saudara dan teman-temannya, sehingga hatinya begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya begitu bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan seperti ini doanya mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya penting bagi kita semuanya untuk memastikan diri bahwa saya berada di jalan Allah. Saya berada di atas ketaatan kepada Allah. Saya selalu berusaha untuk terus istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ternyata mungkin orang memandangnya, oh si fulan ya, sedikit hartanya misalnya, si fulan pakaiannya mungkin pas-pasan misalnya, maka itu tidak berpengaruh kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala a'malikum wala jasadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada ketampanan kalian, tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kalian, Allah melihat kepada amal-amal kalian. Demikian Bapak Ibu sekalian, ya, ceramah singkat ini mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan panjenengan semuanya yang hadir mendengarkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semakin bersemangat di dalam beribadah, terutama kita sedang berada di bulan yang sangat mulia, yaitu di bulan Ramadhan. Demikian wallahu ta'ala alam sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.